Tasbih kepada Allah. Nanti adik-adik kalau pas datang ke sekolah ya, bari semuanya sambil mengutin sampah, mau tidak? Udah itu cuci tangan yang bersih baru masuk ke kelas ya. Jadi awali ini murid-murid SD Darut Tauhid nih, Masya Allah. Awali segalanya dengan BRTT. Apa BRTT? Masya Allah, terima kasih. SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung merupakan sekolah Islam yang berbasis pesantren, berkurikulum dinas, dan khas pesantren. Sekolah ini menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Sekolah ini penuh dengan prestasi dari tingkat daerah maupun tingkat nasional. SMK Darut Tauhid Boarding School membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dengan 3 program kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, PSPT, produksi dan siaran program televisi, dan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Selama kami sekolah di sini, kami belajar menghafal Al-Quran minimal 3 juz, kebiasaan ibadah harian, karakter baku, baik dan kuat, dan ilmu pengetahuan kejuruan. Setiap program studi kompetensi keahlian memiliki fasilitas laboratorium yang cukup lengkap. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Menjadi siswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi agama, bangsa, dan negara. Ayo, daftar sekarang juga di... Direktorat Pendidikan Darut Tauhid membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dengan program reguler dan beasiswa. BG dan TK Darut Tauhid, SD Darut Tauhid, SMP Darut Tauhid Putra, SMP Darut Tauhid Batam, SMP Darut Tauhid Putri, SMA Darut Tauhid Putra, SMA Darut Tauhid Putri, SMK Darut Tauhid Putra dan Putri, SMP Azkia Islamic School, SMA Azkia Islamic School. Segera daftarkan diri Anda, kuota terbatas. SMA Darut Tauhid Boarding School Putri membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Kuota terbatas. Bagi adik-adik yang akan melanjutkan ke jenjang SMA, yuk kepoin SMA DTBS Putri. SMA DTBS Putri adalah sekolah formal berbasis pondok pesantren yang memiliki dua pilihan jurusan, yaitu IPA dan IPS, yang dipadupadankan dengan kurikulum nasional dan kurikulum khas Darut Tauhid. Tidak hanya disuguhkan dengan pelajaran formal saja, SMA DTBS Putri memiliki berbagai macam ekstrakurikuler yang seru dan sangat bermanfaat loh. Wah, seru kan? SMA DTBS Putri juga akan melatih life skill dan kemampuan event organizer santri dengan menyuguhkan berbagai macam program dan pastinya dapat menambah pengalaman santri selama berada di jenjang SMA. Ada juga program yang dapat meningkatkan kebutuhan ruhiyah seperti pembiasaan ibadah kajian, dan hafalan Al-Quran. Masih bingung mau daftar kemana? Tunggu apa lagi? Yuk segera daftar ke SMRT BS Putri. Assalamualaikum adik-adik. Wow, senang sekali. Apa kabar anak-anak? Waduh, senang gak sekolah di sini? Oh, lihat itu pohon semuanya sedang bertasbih kepada Allah ya. Makanya gak boleh diganggu. Semua rumput-rumput ini juga bertasbih kepada Allah. Nanti adik-adik kalau pas datang ke sekolah ya, bari semuanya sambil mengutin sampah, mau tidak? Udah itu cuci tangannya yang bersih baru masuk ke kelas ya. Jadi awali ini murid-murid SD Darut Tauhid nih, Masya Allah, awali segalanya dengan BRT. Apa BRT? Masya Allah, terima kasih. SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung merupakan sekolah Islam yang berbasis pesantren, berkurikulum dinas, dan khas pesantren. Sekolah ini menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Sekolah ini penuh dengan prestasi dari tingkat daerah maupun tingkat nasional. SMK Darut Tauhid Boarding School membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dengan 3 program kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, PSPT, produksi dan siaran program televisi, dan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Selama kami sekolah di sini, kami belajar menghafal Al-Quran minimal 3 juz, kebiasaan ibadah harian, karakter baku, baik dan kuat, dan ilmu pengetahuan kejuruan. Setiap program studi kompetensi keahlian memiliki fasilitas laboratorium yang cukup lengkap. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Menjadi siswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi agama, bangsa, dan negara. Ayo, daftar sekarang juga di... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik, Pak Bagja. Pak Agus adalah kepala sekolah dari SMA Darut Tauhid. Kemudian juga Pak Abdul Rojak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bagja. Alhamdulillah. Ini backgroundnya nonton bareng ya, nonton bareng, Zoom bareng dengan para... Alhamdulillah, ya. Terima kasih. Saya sapa terlebih dahulu beberapa yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian saya sapa para kepala sekolah, Bapak Haji Duden Aminuddin, kepala sekolah SMP DT Putra. Assalamualaikum Pak Duden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagja. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak Bagja, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga ada Bapak Irwan Gunawan. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Sudah sehat sekarang Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, kemudian ada SMA Putri, Ibu Hajah Rika Sakomara. Jadi, assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Pak Baja. Sehat Bu Rika ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah misalnya seluruh kepala sekolah. Pak Wardi, Azkia, assalamualaikum Pak Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wardi ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Ade. Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagja. Sehat ya, alhamdulillah. Terlihat lebih segar, mempunyai bunga di belakangnya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ibu Sekre kita Ibu Haja Popon Kurniasi. Assalamualaikum Bu. Bapak-bapak hadir ya. Malam hadir insyaallah. Baik, yang tidak disapa nanti ya. yang masih sambutan ya, Ketua Yayasan ataupun juga Ibu Direktur ya. Juga nanti ya, langsung saja disampaikan. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian yang sudah hadir kurang lebih 980-991 ya. Sehingga nampak sekali bahwa para orang tua mudah-mudahan antusias bisa mengikuti kegiatan ini ya dengan baik dan mudah-mudahan lancar sampai dengan selesai. Baik, Ayah Bunda sekalian, Bapak Ibu, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, karena memang Bapak Ibu semuanya cukup banyak ya, ada kurang lebih 1000 ya, Masya Allah, masih ada belum bisa masuk nih, karena memang kapasitas Zoom ini hanya 1000 kapasitasnya begitu ya, tidak apa-apa. Baik, tidak apa-apa. Perwakilan saja dari SMK, ada TKJ, Ibu Rasika. Ya, assalamualaikum, Bu. Tandanya begini, Bu, tandanya Ibu menyimak. Alhamdulillah, ya. Kemudian dari SMP, Iwan Ahwat ini. Ibu Haji Rasid, ya. Nah, Ibu Haji Rasid. Kelas 7A. Delay dikit, nggak apa-apa, Bu, ya. Assalamualaikum, Bu. Baik, perwakilan tuh ya, Insya Allah mungkin nanti bisa saya sapa lagi ya, Insya Allah. Dari SMA ada kelas IPA, Ibu Kanisa, assalamualaikum Ibu Kanisa, Masya Allah, hadir juga Ibu ya pada hari ini. Baik, Ayah Bunda sekalian, sudah jam 9 lebih, kita akan mulai di acara kegiatan lebih kita Kiai Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberikan kemudahan, Allah yang memberikan kepada kita kuasa kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, menjaga kita di setiap episode hidup kita. Mudah-mudahan pula pada kesempatan hari ini pada kita yang calon yang datang. Mari kita bersimulah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ayah Bunda sekalian, kita sapa terlebih dahulu nih. Beliau langsung dari Batam, Ayah Bunda sekalian. Assalamualaikum, Pak Dede. Apa no more. Baik. Terima kasih Pak Deden Muhyiddin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf nih. Aduh, Masya Allah, jaringan di saya kurang begitu maksimal. Ada sedikit trouble ya di Wi-Fi-nya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama dengarkan sambutan dari Direktur Pendidikan Darut Tauhid. Assalamualaikum Ibu Wiwi. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya tersimak dengan baik, Pak. Iya, sangat ya. Jelas Bu suaranya, Bu. Iya, mohon maaf Pak Bagja, ini banyak cat dari orang tua karena suaranya putus-putus. Mohon kepada operator boleh minta tolong untuk sementara waktu boleh semua video ditutup dulu kecuali panelis ya yang memberikan sambutan agar sinyalnya mudah-mudahan lebih stabil. Iya, kepada Ayah Bunda dengan tidak mengurangi rasa hormat agar kegiatan kita bisa efektif, mohon untuk ditutup dulu ya videonya ya. Ini dari tadi trouble sinyal namanya. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Bagja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah, bunda, persekolahan di lingkungan Direktorat Pendidikan yang saya hormati dari TK, SD, SMP Putra Putri Batam Serua, SMA Putra Putri Serua, dan SMK Boarding School. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Darut Tauhid, Bapak Haji Gatot Kunta Kumara, MM, seluruh jajaran kepala sekolah di lingkungan Darut Tauhid beserta tim manajemennya, dan anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, yang ibu cintai, yang hari ini barangkali sebagian ya mengikuti ayah bundanya Zoom meeting silaturahim bulanan dengan Direktorat Pendidikan. Mudah-mudahan ayah bunda hari ini menjadi hari yang keberkahan karena hari ini bertepatan dengan kita akan menerima laporan perkembangan pembelajaran ya dari putra-putri kita insyaallah. Atas nama Direktorat Pendidikan, saya menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, wabil khusus kepada ayah bunda yang dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesabaran ya, mendampingi putra-putri ayah bunda mengawal pembelajaran jarak jauh yang kita di awal tahun ajaran kemarin ya, di pertengahan Juli, dan hari ini waktunya kita semuanya sebagai orang tua akan menerima ya laporan perkembangan pembelajaran dari putra putri kita. Bapak Ibu dan Ayah Bunda, setiap bulan kami memberikan kuesioner ya. sebagai feedback terhadap layanan pendidikan yang kami kawal di masa pandemi ya. Tidak ada pilihan lain kecuali pembelajarannya adalah jarak jauh atau belajar dari rumah. Dari bulan ke bulan, alhamdulillah kami mendapatkan input yang sangat positif, ya, sangat membangun dari ayah bunda dan berupaya sekuat tenaga terus setiap bulannya adalah memperbaikinya. Feedback belajar dari rumah yang kami terima bulan November itu tingkat kepuasannya di 91,24% ya. Dengan catatan memang terlihat anak-anak kita sudah mulai ini Bunda ya, sudah mulai menurun nih semangat belajarnya. Kemudian luar biasa karena banyak waktu luang ya nampaknya ya, sehingga peluang untuk memegang gadgetnya itu lebih banyak ya dibandingkan dari sebelumnya. Ini juga insya Allah akan menjadi tantangan sekolah diperbaiki ke depan. Termasuk beberapa daerah ya, blank spot sinyal, kemudian ya proses pembelajaran tentunya tidak ideal, offline, dan layanan dari kami, guru, wali kelas, wali asuh, tentunya juga tidak bisa dipungkiri, tidak seoptimal ketika offline. Mudah-mudahan ayah bunda, apakah 2021 pembelajaran online atau daring akan kita lanjutkan, atau bahkan Januari 2021 sudah mulai pembelajaran offline, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan bersama dengan guru kami ya, guru kita semuanya, Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, meskipun pembelajaran daring Bapak Ibu sekalian, secara konsolidasi se-Direktorat Pendidikan dari 10 sekolah, lima sasaran yang menjadi capaian sekolah di semester ini, semester ganjil, tahun ajaran berjalan, tahun ajaran 2020-2021 secara umum melebihi target. Ini Masya Allah, karunia Allah yang besar, dan tentu kami sekali lagi sangat berterima kasih karena peran ayah bunda sebagai orang tua yang paling dekat secara posisi dengan anak, ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap tadi ya, tercapainya 5 sasaran pembelajaran. Mulai dari salimul akidah. Ya, Bapak Ibu, ini indikatornya diambil dari nilai diniyah, nilai PAI yang 10 jam per minggu yang diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian, mulai dari evaluasi dalam bentuk pengetahuan maupun ujian ya. Kemudian yang kedua adalah sahihul ibadah. Tadi salimul akidah itu 80. Nilai rata-rata yang dicanangkan oleh Direktorat Pendidikan tercapai 87 ya. 108,7 alhamdulillah. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Ini adalah implementasi dari mutaba'ah yaumiyah 7 cinta. Saya termasuk orang tua, ayah bunda, luar biasa perjuangannya memang ya, bisa merasakan bagaimana kesabaran, ketelatenan musrib-musribah yang selama ini membimbing putra-putri kita di asrama ya. Ternyata luar biasa. Biasanya 2 poin ya ayah bunda yang perlu perjuangan. Pertama apa ayah bunda? Salat tahajud ya. Yang kedua adalah pembiasaan saum sunnah. Luar biasa ini. Tapi saya percaya karena capaiannya ini tercapai ya. Sahihul ibadah standarnya 90 sasarannya. Kemudian implementasinya secara konsolidasi di Direktorat Pendidikan 92,79, 103,1. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayah bunda, ini akan menjadi modal awal kita menghadapi situasi pandemi atau ke depan situasi yang tidak menentu. Karena dengan memegang mutaba'ah yaumiyah 7 cinta secara syariat, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang layak mendapatkan pertolongan Allah dalam situasi apapun. Sepakat nih ayah bunda ya, kita terus akan melanjutkan bagaimana kegigihan kita merapat mendekat ke Allah dengan ketaatan syariatnya melalui sohihul ibadah, implementasi mutaba'ah yaumiyah, tujuh cinta. Kemudian yang ketiga adalah sasaran matinul huluk atau implementasi karakter baik dan kuat. Ya, ini secara sasarannya 84, capaiannya secara nasional Direktorat Pendidikan 89,87 atau 106,9%. Nanti ayah bunda di sekolah masing-masing akan mendapatkan nilai karakter baku. Boleh nanti dilihat ya ayah bunda ya, mana yang sudah terlihat, mana yang sudah istiqomah. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita sebagai orang tua bisa memotivasi, mengkondisikan, membantu putra-putri kita memiliki akhlak yang mulia. Yang keempat adalah sasaran tahfizul Quran, ya. Berinteraksi lebih banyak dengan Al-Qur'an mulai dari tilawah dan tahfiz ya, menghafal. Ini sasarannya 100. Pencapaiannya 149,7. Alhamdulillah. Nanti reportnya boleh dicek di rapor masing-masing ya. Mudah-mudahan ini menjadi ini nih ayah bunda, jadi motivasi kita bersama. Kalau putra-putri kita sudah begitu banyak punya hafalan Quran, minimal kita berjuang dimulai dari juz 30. Sepakat ya, ayah bunda ya, insya Allah. Yang terakhir adalah kuatul akli atau prestasi akademik. Ini sasarannya nasionalnya 80, capaiannya 85,21 atau 106,5. Ayah bunda, kita hakul yakin, kita percaya bahwa Allah menciptakan putra-putri kita dengan sebaik-baik pencipta. Setiap anak adalah hebat, setiap anak adalah anak yang cerdas, tergantung lingkungannya memperlakukan anak tersebut. Nah, kita sebagai orang tua, ayah bunda, punya tanggung jawab moral yang sangat tinggi, gitu ya, karena amanah anak ini bukan hanya di dunia yang akan Allah tanyakan, tapi nanti sampai akhir hayat ya, di akhirat kita akan dipertanyakan bagaimana pendidikan terhadap anak-anak kita. Sehingga ayah bunda, tentunya momen pembagian rapor hari ini atau ada beberapa sekolah yang sudah dimulai kemarin ya, TK, SD, tentu bagi anak-anak kita menjadi informasi untuk mengetahui kemampuan hasil belajarnya. Dan besar harapan dengan rapor yang diberikan hari ini memotivasi putra-putri kita untuk memperbaiki atau meningkatkan ya, meningkatkan diri untuk belajar lebih baik. Nah, bagi orang tua, ayah bunda, tentu nilai rapor nanti mulai dari yang tadi ya, 5 poin yang saya sebutkan tadi yang menjadi sasaran pendidikan, ini menjadi data kita mengetahui perkembangan putra-putri kita. Agar apa? Agar orang tua mampu memotivasi, mampu mengkondisikan, mampu memfasilitasi putra-putrinya ke depan untuk jauh lebih baik. Ini baru semester ganjil, artinya kita masih punya waktu satu semester ke depan untuk memperbaiki semuanya. Sepakat ya, ayah bunda ya, insya Allah. Saya boleh menitipkan, ini sebenarnya nasihat untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan berkenan untuk ayah bunda apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ya, Bapak Pendidikan Indonesia, dengan filosofi pendidikannya yang luar biasa mendalam. Pertama adalah ingarso suntulodo. Wah, orang tua sebagai pendidik utama bagi putra-putrinya, dan sekolah adalah mitra yang ditunjuk oleh orang tua untuk membantu pendidikan putra-putrinya, tentu kita harus berjuang lebih sungguh-sungguh lagi ke depan, ayah bunda, agar menjadi role model, harus menjadi teladan terbaik menjadi putra-putri. Pakat ya, ini tidak mudah. Tidak mudah tentunya. Tadi, tahajud, saum. Bagaimana mungkin kita akan membangunkan anak kita? kita akan menyuruh anak kita untuk tahajud, untuk saum. Kalau ayah bundanya tidak melakukan itu, tentunya nasihat barangkali akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi kalau kita bersama-sama, nah ayo kita tahajud, bangunkan anak kita dan kita bangun lebih awal. Nah ayo kita saum, kita kondisikan anak kita untuk bisa saum. Ini luar biasa tentunya ya. Keluarga yang sungguh-sungguh mendekat, sungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang Allah berkahin. Sepakat nih, ayah bunda, ingarso suntulodo. Ya? Jadi orang tua adalah teladan terbaik untuk putra-putri. Yang kedua adalah ingmat yomangun karso. Ketika bersama anak kita, kita harus bisa memotivasi, menginspirasi, mensupport anak-anak kita agar menjadi generasi yang lebih baik. Nah, nih hasil rapotnya hari ini, catatannya A, B, C, D, kira-kira apa yang bisa ibu bantu? Kira-kira apa yang bisa ayah bantu agar ke depan lebih baik lagi? Buka dialog, ya, buka diskusi, buka sharing ayah bunda, karena anak-anak kita benar-benar anak-anak hebat. Dan kita kalau mau jujur sebenarnya banyak belajar dari anak-anak kita. Sebenarnya bukan hanya kita yang menjadi guru, tapi putra-putri juga guru bagi orang tuanya. Terakhir adalah Wuri Handayani. Ayah bunda, 5 output sasaran yang ada di Darut Tauhid berupaya mengsinkronkan dengan 4 keterampilan yang diamanahkan oleh Kemendikbud dalam menghadapi pembelajaran 21. Ya? Sehingga jadikan nanti ayah bunda, walaupun mungkin belajar formalnya tidak ada, mulai besok sampai tanggal 10 Januari, liburannya menjadi liburan yang produktif di masa pandemi, begitu ya. Dengan mengimplementasikan keterampilan 4C, katanya begitu ayah bunda ya, yang diamanahkan oleh Kemendikbud. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis. Nanti yang kedua adalah efektiviti, keterampilan kreatif. Kemudian keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Maksudnya gimana Bu Uri? Yuk sama-sama ayah bunda, setelah pertemuan ini atau setelah nanti bagi rapor mungkin besok gitu ya, kita coba ajak anak kita membuat sebuah tadi bagaimana liburan yang produktif dengan mengasah tadi 4 keterampilan katanya pembelajaran abad 21. Nah liburan produktif, coba punya ide apa? Beri kemampuan anak-anak kita untuk mengungkapkan gagasannya. Ayah, bunda, saya ingin A, B, C, D. Ingat ya, ayah, bunda ya. Anak kita memang belum matang dalam berpikir. Tugas kita orang tua untuk mengarah. Itu adalah untuk mengasah critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Dan kemampuan tadi ya, mampu mengungkapkan ide gagasan, kemampuan berkomunikasi. Nah, selamat liburan, apa yang bisa di hikmat apa yang akan diberikan kepada orang tua kira-kira, nak? Oh, ayah bunda, saya bagian BRTT. Waduh, saya bagian cuci piring, saya bagian membantu umi ayah nyetrika. Itu namanya mengasah keterampilan kolaborasi. Gitu ya, ayah bunda ya. Ayah bunda, aku bosen, ingin pergi keluar. Ya, itu tadi tugas orang tua adalah mengawal, mendampingi. Nah, sekarang masuk gelombang 3, COVID-nya masuk gelombang 3 dengan indikator, waduh ya, itu meningkatnya pasien yang kena COVID, kemudian rumah sakit penuh di Bandung itu penuh, kemudian tenaga medis kelelahan. Artinya kalau kita pergi keluar sekarang, ya itu sama dengan membahayakan keselamatan kita, ya. Diskusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya agar liburan kita penuh produktif, sehingga ayah bunda mudah-mudahan walaupun mungkin secara pembelajaran formalnya ya tidak ada, kita tetap menyajikan suasana belajar. Ini yang penting ayah bunda, tetap walaupun pandemi, walaupun liburan, tetap produktif di masa pandemi. Tetap menciptakan suasana belajar agar anak tadi, ya, critical thinking-nya ketika menghadapi masalah, jangan sampai orang tua menjadi pemadam kebakaran. Kapan kita beri kesempatan anak-anak, biarkan anak-anak kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk memetakan kira-kira apa ya solusinya jika dia menghadapi masalah. Ini menjadi menarik tentunya, Ayah Bunda. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan sekali lagi ini untuk penguat diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan berkenan juga nanti Ayah Bunda bersama-sama ya mengawal putra-putri kita di masa liburan gitu ya. Tetap menjadi seorang santri, seorang pembelajar. Ya, yang tadi ya, tabaa yaumiyahnya tidak lepas. Walaupun tidak mudah, ya. Tapi ini adalah perjuangan bersama. Kita ingin nih anak-anak kita dan kita bersama bukan hanya kumpul di dunia, tapi juga insya Allah ya, sampai berkumpul nanti kenaknya Allah. Amin. Baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Ayah Bunda. Saya ucapkan selamat. Ya, beri apresiasi yang proporsional tentunya atas dedikasi, kerja keras, perjuangan anak-anak kita selama ini dan terus memberikan motivasi pendampingan karena anak-anak kita juga belum dewasa dan tugas orang tua untuk mengawal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas full support dari seluruh orang tua. Komite sekolah luar biasa, saya dapat laporannya dari seluruh sekolah berupaya walaupun pandemi tetap memberikan kontribusi baik pada sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ya menjadi amal soleh kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wiwi yang telah menyampaikan sambutan dan juga penjelasannya terkait dengan perkembangan daripada sekolah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada sambutan sedikit dari yang Yayasan. Kenapa kita sambutkan? Mangga. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kalau ada ate suka gara rugup. Menghilang dulu. Baik, Kak. Kita kasih untuk Pak Gatot terlebih dahulu, Kak. Mohon izin memberikan sambutan. Silakan, Pak Gatot. Baik, terima kasih, Pak Bagja. Suara saya jelas, Pak Gatot, siap, ya? Alhamdulillah. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Pecinya juga jelas ini. Iya, ini hadiah dari teman saya dari Jogja. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Yang kami hormati, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kiai Haji Abdul Gimnastiar. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua santri Darut Tauhid baik SD, SMP, SMA dan SMK dimanapun berada, semoga Allah mengkaruniakan kesehatan, kelapangan dan keberkahan buat kita semua dan tim manajemen pendidikan serta kepala sekolah dan jajarannya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masuk di pertengahan Desember. Rencana saat kita sampaikan bahwa awal Januari 2021 semua sekolah akan dibuka, santri masuk asrama sekolah tatap muka, termasuk juga putra-putri kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Namun ada 4 poin yang melatar belakangi bahwa kesempatan ini kita akan sampaikan. Apa itu? Yang pertama adalah persiapan untuk sekolah tatap muka. Dari 3 bulan yang lalu kita sudah buat SOP, standar prosedur bagaimana pengelolaan sekolah yang dengan penyesuaian tentu saja. Yang kedua, dengan sarana prasarana, termasuk kita sudah pesan ribuan bahkan puluhan ribu masker, sanitizer, termasuk tempat untuk tangan dan sebagainya. Sampai pertengahan Desember ini, alhamdulillah sudah selesai 90%. Yang kedua, perkembangannya kita melihat rata-rata sekarang di Indonesia kenaikannya di atas 6.500 yang terdeteksi positif, bahkan dua hari terakhir ini di atas 7.200 per hari. Artinya apa? Artinya gelombang COVID ini belum selesai dan di Indonesia cenderung naik perkembangannya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, dua minggu yang lalu termasuk juga satu bulan yang lalu kami diskusi dengan para dokter, dengan ketua Satgas COVID di beberapa kabupaten yang memang beliau yang menangani langsung bagaimana proses penanganan dan penyelesaian ataupun pencegahan saat sebuah pesantren itu terkena COVID. Masya Allah, dari informasi maupun yang dipaparkan tuh kita perlu persiapan yang jauh lebih matang, karena ternyata tidak hanya sebatas protokol kesehatan, tidak hanya sebatas kapasitas daya tampung sekolah maupun social distancing maupun prasarana dan sarana-prasarananya, namun juga kita perlu lihat dari kapasitas rumah sakit rujukan yang ada di Bandung maupun Kota Bandung yang saat ini penuh, maupun tenaga kependidikannya juga sudah luar biasa lelahnya. Nah, yang keempat adalah bahwa kita tahu putra-putri kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang cepat beradaptasi, yang makhluk yang cepat pembelajarannya, dan saya kira kita sepakat bahwa generasi mendatang adalah generasi yang harus kita lindungi, jangan sampai menjadikan generasi mendatang itu terjadi sesuatu, baik itu sakit maupun na'udzubillah min dzalik, kemudian terkena tubuh maupun secara mental spiritualnya itu bisa tidak tertangani. Maka setelah dirapatkan Dira Pembina dan seluruh manajemen Darut Tauhid, kami memutuskan bahwa untuk pembukaan sekolah tatap muka itu ditunda sampai 3 sampai 6 bulan ke depan, dengan catatan milestone-nya itu adalah insya Allah vaksin bisa valid, bisa ditemukan, bisa di-share kepada kita semua, kepada rakyat, dan insya Allah semoga tahun ajaran baru Juli 2021 itu kita sudah bisa buka pembelajaran. Secara hati nurani maupun manajemen Darut Tauhid, ini sebuah keputusan yang sangat luar biasa beratnya Bapak dan Ibu, tidak hanya buat sekolah namun juga buat lingkungan Darut Tauhid, karena kita pahami bahwa buat pesantren itu kalau nggak ada santrinya sebenarnya ya pembelajarannya online dan daring seperti ini pasti ada keterbatasan-keterbatasan yang tadi sudah disampaikan oleh Direktur Pendidikan, Bu Wiwi Woro. Namun, itulah yang kita bisa terima hari ini, bahwa Allah menguji kita, putra-putri kita sekolah dari rumah, dan kesemuanya adalah untuk keselamatan putra-putri kita. Harus jaga agar putra-putri kita bisa meneruskan kehidupannya dengan lebih baik lagi di masa mendatang. Insya Allah, semoga apa yang diputuskan oleh Darut Tauhid ini, kita semuanya bisa memaklumi dan bisa menyesuaikan. Karena betul bahwa keterbatasan belajar dari rumah, keterbatasan untuk akses ilmu secara tatap muka, diskusi dengan teman-temannya maupun guru-gurunya. Namun itu semua jauh lebih baik dibandingkan karena dampak dari corona ini. Masya Allah, subhanallah, sebuah perjalanan yang tidak ringan, berat, harus, masya Allah, ada sebuah, kami dapat cerita beberapa sekolah yang sudah memasukkan putra-putri dan terkena di asrama, itu selama 2 minggu, 3 minggu, harus diisolasi sendiri, begitu ya, sangat berat secara psikologi buat putra-putri kita. Tidak semuanya siap untuk tinggal di buah kamar, yang 2 minggu itu tidak bisa bertatap muka dengan yang lainnya. Dan akhirnya yang sehat disuruh dipulangkan ke rumah masing-masing. Sehingga pesantren menjadi tempat isolasi mandiri dan tidak boleh didatangi. Dan itu berat luar biasa. Saya kira itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terhadap keputusan ditundanya sekolah tatap muka di Garut ini sampai pertengahan tahun depan atau Juni 2021 untuk tatap mukanya. Insya Allah, semoga ini semua menjadi pertolongan Allah agar kita menjaga putra-putri kita dan kita semua tetap sehat. Insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Gatot, terima kasih ya Pak. Baik, siap Pak Bagja. Alhamdulillah. Selanjutnya, ayah bunda sekalian, bapak ibu, kita sama-sama akan bersilaturahim ya dengan guru kita, Kyai Haji Abdullah Gymnastiar. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ya, kita silaturahim, kita mendengarkan tausiah, kemudian juga mungkin nanti kita akan tahu hikmah ya, karena insya Allah bagi rapot nih hari ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terdengar jelas suaranya. Jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Bapak Ibu yang budiman, para orang tua santri, Pak Gatot dari yayasan dan jajarannya, Dirdik, para guru dan semua pendukung belajar mengajar di Darut Tauhid. Semoga kita mengerti apa rahasia Allah mengadakan wabah kali ini. Jadi kita ini adalah orang-orang yang ditakdirkan spesial oleh Allah menghadapi situasi spesial. Jadi jangan sibuk merasa, wah ini wabah, wah ini sulit itu. Karena bersama dengan satu kesulitan itu, Allah menciptakan dua kemudahan. Jadi sangat tidak adil kalau kita hanya mengeluh, mempermasalahkan kesulitan. Padahal pada saat kesulitan wabah ini Allah ciptakan, Allah juga menyediakan hal-hal lain yang tidak ada di zaman sebelum wabah. Jadi AA berharap fokus kita jangan kepada fokus wabah yang membuat beberapa hal terhalang, tetapi kita fokus apa nih hal-hal positif dari wabah ini. Karena kalau kita pikirannya negatif terus, kita juga akan tertekan. Dan kalau kita negatif terus, maka aura yang terpancar kita juga negatif, pikiran jadi negatif, kata-kata negatif, sikap, karena memang kita fokusnya kepada yang negatif. Maka mari, karena dalam sabda Rasulullah, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, hadis sahih ini, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang demikian kecuali orang beriman. Jadi kalau kita merasa punya iman nih, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, wabah ini pasti ada kebaikan di sini. Ada, enggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang salah, yang jelek, yang buruk. Yang buruk itu adalah kita salah menyikapinya. Jadi kalau kita menderita karena wabah ini, bukan wabahnya yang membuat kita menderita, tapi salah menyikapi wabah ini. Halo, jelas tidak nih? Jadi waduh, sekarang belajar online, ini pasti ada pelajaran. Karena kita tidak tahu zaman ini ke depan seperti apa nih. Mungkin nanti zaman ke depan itu sekolah-sekolah juga bakal bisa online nanti tuh. Kantor juga bisa online. Kita tidak tahu pendidikan apa, karena ke depan itu zaman kan akan terus berubah. Coba sekarang lihat nih, dengan adanya begini usaha-usaha online sekarang yang jalan, kantor-kantor juga sekarang dengan online sebagian itu jalan. Nanti perumahan-perumahan itu besar kemungkinan tidak lagi ngumpul di kota, tapi mungkin jadi di kampung-kampung, di pegunungan, di pantai yang lebih murah, lebih enak, asal ada internet bisa kuat. Bisnis juga ke depan besar kemungkinan tidak seperti sekarang ini. Ya sekarang sudah mulai. Nanti bisnis online itu tidak usah punya toko, tidak usah nyewa toko, karyawan juga tidak perlu banyak. Tapi dengan online sekarang kita sudah bisa berjualan dengan bagus, ya. Nah, jadi boleh jadi ini Allah mempersiapkan nih kehidupan ke depan dengan adanya wabah ini. Adik-adik sekarang dipersiapkan, siapa tahu nanti selesai sekolah bisa kuliah online dengan cara yang berkualitas sehingga lebih efisien biaya, waktu, tenaga, dan sekarang sudah mulai diperkenalkan dunia online. Tinggal bagaimana kita menyikapinya positif atau negatif, ya. Karena maksiat juga dengan online menjadi mudah, kesia-siaan juga dengan online menjadi mudah, tapi kemanfaatan juga dengan online menjadi mudah. Jadi yang pertama harus kita yakini bahwa wabah ini tidak sepenuhnya negatif, ya. Banyak hal-hal positif yang harus kita cari dalam hikmah, karena tidak ada takdir Allah yang buruk bagi orang yang beriman. Yang buruk itu adalah salah menyikapinya. Idza asabatu sarra'u syakar, ketika dia diberikan karunia dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa idza asabathu dharra sabar, dan ketika ditimpa musibah sabar, fakana khairullah, dan itu pun baik baginya. Jadi wabah ini pasti baik kalau benar menyikapinya. Dua, apa yang harus kita lakukan sekarang, ya, sesudah kita berpikirnya, oh ini pasti ada kebaikan, ini pasti banyak hikmahnya, banyak hal-hal positif, kita fokus ke sana. Jadi kalau tidak, aduh ini susah, ini susah, kenapa orang lain sekolah, ada yang nanya, kenapa nggak berani ngambil keputusan sekolah. Wah, dulu kita pertama kali, ya, sebelum orang memutuskan dipulangkan, kita duluan kalau nggak salah, ya. Ya, betul. Ya, dulu sudah memikirkan, ya, ini harus dipulangkan karena kalau tidak bakal crowded nanti di jalan, bisa kena, ya. Kita persiapan sudah luar biasa dan terus menerus. Tetapi perkembangan COVID ini pun unpredictable. Tidak mungkin kita mengambil keputusan sesuatu yang tidak terprediksi. Oh, ini salah besar nih. Kalau tiba-tiba, ayo masukkan aja lah. Wih, itu tanggung jawabnya besar sekali. Saya sudah diskusi dengan beberapa tim dan beberapa orang tua yang sekolahnya terkena. Waduh, itu penderitaan orang tua itu luar biasa. Karena anaknya dikarantina di pesantren, dan pesantren itu tidak siap untuk jadi karantina, harus disekat-sekat, kemudian belum lagi logistiknya, makanannya, pakaiannya, cucinya, belum lagi anak-anaknya stres. Wah, ini, dan yang sakit dibawa ke rumah sakit penuh. Bisa dibayangkan betapa stresnya orang tua itu, tidak bisa nengok, dan juga ya sangat tidak mudah. Karena dulu waktu polling disampaikan 67% itu pada waktu masih 2000-an, ya? Ya, 2000-an, dan sekarang sudah 3 kali lipat. Naik lagi sekarang. Ya, wah sekarang hampir tiap hari ini minta didoakan, ya nggak? Dan sudah dekat, orang tua santri juga sudah ada yang kena, santri juga yang orang tuanya kena, anaknya kena. Sekarang wabah ini menjadi sangat dekat. Oleh karena itu yang paling baik sekarang adalah jangan mendekati kebinasaan. Karena kaidah dalam usul fikih adalah menjauhi kebinasaan, kemudaratan lebih diutamakan daripada yang membawa kemanfaatan. Jadi Bapak Ibu, keputusan ini keputusan yang dengan rapat berlapis-lapis, dengan diskusi dengan para ahli, dan juga diskusi dengan beberapa pihak yang pernah mengalami pesantrennya, padahal sudah lebih canggih dari Darut Tauhid, sudah terjaga, terblok, kemudian sudah punya rumah sakit sendiri, tapi akhirnya tetap kewalahan untuk menswab, dan itu pun biayanya luar biasa dari orang tua karena juga harus minggu lahir batin lah. Jadi AA mengambil keputusan dengan kawan-kawan ini semata-mata demi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu menjauhi kebinasaan. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang di dalam situasi ini? Jadi AA lihat sekarang para orang tua itu sepertinya oleh Allah diberi kesempatan mengevaluasi peran orang tua lebih maksimal lagi. Ya, AA juga biasanya anak di pesantren, ada yang sibuk sekolah, sekarang di rumah. Gimana nih kemampuan kita para orang tua untuk belajar lagi, mengevaluasi kemampuannya berkomunikasi, kemampuannya menyuruh, melarang, kemampuannya memodifikasi suasana. Nah, ini penting ini. Para orang tua yang kekurangan input biasanya hanya emosi. Marah lagi. Karena memang tidak ada lagi stok kearifan, stok ilmu, stok kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini sekarang kesempatan dari Allah para orang tua untuk belajar lebih banyak, mengevaluasi diri, kemudian melatih diri. Kenapa? Karena anak-anak ini sekarang dapat pelajaran utamanya bukan pelajaran tentang akademik, tetapi pelajaran kehidupan. Jadi ini mahal ini. Anak-anak sekarang dapat pelajaran tentang kehidupan, tentang bagaimana menyikapi kehidupan bersama di rumah, ya, manajemen konflik, bagaimana bisa ibadah, bagaimana bisa punya keinginan yang baik, bagaimana bisa menahan diri ketika berbeda dengan yang lain. Jadi banyak pelajaran kehidupan di rumah yang sebetulnya sekaranglah waktunya belajar. Contoh ya, kan dulu masing-masing sibuk, sekarang ngumpul terus. Itu piring, sendok kalau ada di tempat masing-masing mah nggak bunyi. Tapi ketika ada di piring, tung, treng, trong. Suami, istri bisa bertengkar, orang tua, anak bisa bertengkar. Jadi saran AA yang pertama itu, maaf ya kalau di rumah nih, bikin program bagaimana rumah kita yang segitu adanya tuh jadi rumah yang nyaman dulu, aman dan nyaman. Memang tidak sederhana, tapi harus punya program. Ini rumah nggak boleh jadi tempat bertengkar. Udah kecil nggak bisa kemana-mana berantem. Namanya kan nemin, tahu nemin? Alah kami ini, ya kan? Ayo bikin program di rumah ya, yang membuat suasana rumah tuh dengan segala keterbatasan yang ada tidak menjadi sarang konflik, tidak menjadi tempat pertengkaran, tidak menjadi tempat yang panas. Nah, ini latihan legowo ini penting buat anak-anak, buat orang tua, karena nanti dalam kehidupan itu akan banyak potensi konflik dengan orang lain. Halo, saya juga harus dengan anak-anak, harus bagaimana ini supaya tidak sampai anak melihat saya horor, ya kan? Jangan sampai pas lihat ibunya pasti nyuruh sholat nih, pasti nyuruh ngaji nih, pasti nyuruh, pasti ngelarang ini nih, pasti ngelarang pakai HP nih. Terus wae itu judulnya teh sama, ya enggak? Jadi kalau udah ada orang tua tuh udah terdeteksi ini, kalau enggak nyuruh melarang, ya enggak? Halo. Sekarang gimana caranya supaya anak tuh enggak lihat kita tuh satu prototipe horor? Halo. Aa juga merubah sekarang. Jadi anak mah udah sholat belum sekarang? Menekannya peluk wae. Kalau kecil ya anaknya ya, peluk, dan meluknya juga harus asli ya, jangan peluk strategi. peluk sambil doa, ya Allah, solehkan anak ini, lembutkan hatinya, muliakan akhlaknya. Ayo, mau nemenin ke masjid yuk, lebih enak. Biasanya kan ke masjid siapa? Eh? Udah ngaji belum? Horor, ya. Mending peluk. Nah, giliran tidak sesuai harapan, nggak usah langsung pakai marah. Karena anak-anak juga udah capek dengan situasi begini tuh ya. Mereka tertekan, nggak ketemu teman, nggak bisa main, ya. Tidak umum. Ditambah lagi, udah suasana menekan, tambah lagi tekanan dari ibu bapaknya. Ibu bapaknya tuh ada dua kemungkinan ya. Tiga kemungkinan ya. Ada yang satu yang wah terus nyuruh dan melarang. Ada lagi yang satu, ah capek ya. Sekuma maneh lah. Cuek, udah capek. Nah, udah, dan cari kesibukan sendiri lagi orang tua, ya udahlah sama-sama main game aja ya. Ada orang tua yang udah sangat capek, tapi ada orang tua yang terus cari solusi ya. Dan ini tidak seperti membalikan tangan, hadirin sekalian. Jadi harus siap dengan tidak cocok, udah strategi ini nggak cocok, strategi itu tetap we nggak mempan, iya terus we. Nah, usahakan rumah tuh jadi rumah nyaman. Ya, minimalisir konflik. Pokoknya mah jangan mudah tersinggung, jangan mudah jengkel, jangan mudah marah, sing legowo. Ya, dah ini situasi teh bukan cuman ibu bapak yang sulit, anak-anak juga udah pusing, ya. Halo? Ya. Jelas ya. Tidak ini teh, hadirin? Ada yang suka berantem, itu wajah ya. Coba wajah kita teh udah cuman satu-satunya wajah bete, coba ya nggak, cemberut, manyun, surem. Atau udah rumek di rumah teh ya nggak. Lihat wajah orang tua lebih rumek, atulah senyum ya. Jengkel-jengkel guys, senyum. Dan senyum teh energi positif. Ya tidak harus sekarang ini langsung senyum semuanya, hadirin. Tapi enak kok hadirin senyum, nyuruhnya sambil senyum, ngelarang. Pokoknya sesudah kita minimalisir konflik, maka strategi lanjutnya adalah jadi generator energi positif. Positif weh. Tadi minimalisir konflik ya, sekarang buatlah yang semangat, pikiran yang baik, kata-kata yang baik, ide-ide yang baik. Pokoknya tularkan. Hati-hati tah. Ah, sekarang sudah mulai mengurangi baca itu berita Google, liar hadirin. Wah. Juga mau grup-grup liar pada amok-amokan begitu. Ya bukan tidak boleh. Tapi membatasilah ya. Karena mau tidur baca ini, leng jadi susah tidur ya. Ingat yang 6 orang. Aduh, baca ini leng lagi. Ingat pada demo leng. Aduh, saya pikir kalau gini-gini terus saya bisa energi saya negatif terus nih. Lalu nanti saya nyebarin energi negatif. Makanya sesudah kita berusaha akur, mari kita tekadkan. Saya harus jadi generator atau sumber energi positif. Jadinya usahakan walaupun banyak masalah lir, tetap positif wajah, usahakan ya. Walaupun tidak gampang tapi diniatkan aja, udah senyum lah daripada manyun ya kan, bibir ngaplek enggak jelas kayak gini. Senyum, kata-kata daripada mengeluh mending kata-kata yang baik we, semangat. Wah, gimana ya? Ya insyaallah banyak yang sembuh kan. Kan mau ngobrol COVID itu ada 3, 1 ada yang sakit, ada yang meninggal, ya enggak? Ada yang sembuh. Mending mana yang diobrolin, ya enggak? Aduh, sesek nafas. Itu sampai sebelah. Ini teremek, seakan nafas kaca. Jadi mendengar, saya kan dengar juga, Bu. Ya nah, jadi nalang sakit. Tenang, nalang saya duluan. Boleh sekali-kali membahas tentang yang sakit. Tapi cerita juga yang sembuh-sembuh, benar? Supaya positif. Halo? Aduh, sekarang ekonomi sulit. Cerita juga orang yang dalam ekonomi sulit ini bisa menemukan kerjaan baru, solusi baru, ya kan? Halo? Berapa banyak yang dalam ekonomi sulit ini? bisa kreatif membuat sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan pada waktu normal. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa kita bahas, banyak hal-hal positif yang bisa kita sampaikan. Sampai kapan ya, insya Allah akan berhenti. Enak kan? Ah ya menjaga nama, mang tahun-tahun yang bakal gini terus ya, mah kacau ya. Jadi menderita, belum tentu hidup udah menderita. Ayo, insya Allah berhenti. Hujan pasti berlalu. Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Malam pasti berganti menjadi siang. Ayo, semangat, semangat, semangat. COVID ini adalah saat kita mengasah gergaji. Ayo asah terus gergajinya. Nanti selesai COVID, ada yang tumpul yang tidak diasah, ada yang tajam. Makanya kita lagi mewah sekarang, banyak waktu untuk belajar, banyak waktu untuk ibadah, banyak waktu untuk riadoh memperbaiki diri, banyak waktu untuk olahraga yang sebelumnya kita tidak semewah ini waktunya, betul? Jadi mari kita mulai sesudah tahan dari konflik ya, jangan yang negatif, kita mulai banjiri dengan semangat positif di rumah tuh. Bagaimana kalau situasinya belum sesuai harapan? Ingat ya, tidak seperti membalikkan tangan. Jadi kita harus menikmati prosesnya, bukan menikmati hasilnya. Waduh, anak saya ini susah. Ya udah terus weh berjuang ya, enggak boleh kalah. Ya majikan yang mau nurut ya anak teh ya, mah. Lah kita aja nurut baru akhir-akhir ini, ya kan? Bayangkan waktu kita zaman dulu. Wah, belum kayak gini. Benar tidak nih? Kita kan termasuk mualaf-mualaf. Ini baru-baru aja nih kita rada semangatnya kolahin anak ke pesantren. Dah kitanya merasa kurang puguh agamanya. Makanya hindari konflik, banjiri dengan hal yang positif, dan nikmati proses. Nikmati proses. Jadi kalau tidak, atau sekarang begini, besok anak robah lagi, ini kita juga robah-robah, ya kan? Kita nikmati saja proses, terus, terus. Pakuat-kuat, ya. Pakuat-kuat, ya. Ini ya malas kita kuatnya, terus, terus. Usap lagi, peluk lagi, doakan lagi, semangat. Terus, sampai kapan? Sampai mati kita, ya nggak? Jadi jangan lemah karena belum sesuai harapan. Jangan melemah karena belum sesuai harapan. Pakuat-kuat. Makanya yang kita nikmati itu adalah proses. Sepakat hadirin? Ya memang cuman itu. Kalau niatnya ikhlas, caranya benar, kita akan menikmati proses ini. Hasil mah nanti Allah yang menentukan. Tapi menyempurnakan proses. Lalu ada lagi yang luar biasa pentingnya adalah andalkan Allah dalam segala keadaan. Nah ini penting nih Bu, Pak, sebagai orang tua. Jadi kalau kita suka ngandelin nasihat, ngandelin ilmu, udah ibu bilangin kan. Nah itu teh udah pusing anak teh, karena ibu ngomong itu udah sering banget ya. Jadi bapak teh udah ibu, ayah tuh udahlah. Mendingan tiap lihat anak sentuh dan doa, karena doa itu menentramkan. Kalau kita berdoa hati tenang, dan doa mah nggak emosi, ya Allah tang kita gitu teh nggak mungkin ya, tidak mungkin doa emosi. Halo, yang tidak doa, doa ya Allah tolong. Kalau ini udah tenang ya, ini layout wajah kita juga enak dilihat. Perkataan kita juga enak disaksikan. Makanya jangan cukup hanya nasihat, tapi doa. Lihat anak Allah, solehkan anak ini, nyentuh anak, ya Rob, sayangi anak ini, ampuni saya belum jadi orang tua yang amanah. Lihat istri, lihat suami, doa, doa, ya Allah ini titipanmu, berikan kesabaran, jadikan senang ibadah, lembutkan hatinya, terus doa, doa, dan itu teh lebih hebat daripada sabar, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Gimana anak bisa sabar? Kita juga nyebut sabar sambil tidak sabar, ya. Ayo perbanyak doa, dan tentu saja supaya doanya mustajab, ibadahnya yang bagus. Makanya orang tua ini harus lebih kuat ibadahnya dibanding biasa. Kemudian banyak doa, doa, banyak istighfar, istighfar, istighfar, banyak sholawat, banyak hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah. Nah, segitu aja dulu. So, kita matangkan dengan ngobrol, ya. Baik, terima kasih. Pak Gato, apa yang kepikir? Saya, Pak, siapa? Pembawa acara teh? Bagja, Bagja. Meni Bagja, aduh. Ya, alhamdulillah. Apa yang kepikir, Om Bagja? Ya, kuncinya mah harus sabar aja dan tawakal. Saya juga punya anak SMP, kesel mah kesel kan, main game terus. Tapi ya harus sabar gitu, harus paham. Ya, suka dipeluk nggak anaknya, Bagja? Ya, tiap hari ya. Kadang nggak. Kenaun kesel, jengkel ya. Jadi kita mah pulang ke rumah teh udah wajah jengkel. Dan aura jengkel itu negatif. Dan anak juga kecenderungannya nanti menghindar atau hanya basa-basi ketemu kitanya. Nah, untuk ini untuk kadang-kadang kan ada orang tua yang bekerja di rumah, merasa kesal tiba-tiba datang ke rumah, anak menanyakan pelajaran, terbawa emosi. Nah, itu cara penanggulangannya bagaimana ya sebelum nanti dibuka dari orang tua. Ah, sok wae kumaha Bagja wae emang awe lieur wae. Pengen jadi nemin neraka mini. Kan udah tadi dari awal juga jangan sampai jadi neraka mini. Ini rumah teh mau dibikin sempit atau enggak, harus lega dah. Kita harus siap menerima kenyataan situasi kayak gini ya. Makanya udahlah. Nikmati saja situasi sulit ini. Syukuri, dan masih banyak yang bisa disyukuri, ya kan? Masih berteduh, masih makan, masih hidup, masih bisa sholat. Jangan fokus kepada yang negatif terus, ya. Karena kalau punya bilin, dia tuh banyak baiknya, ya nggak? Ya kalau nggak ada, yuk anaknya berantakan besok. Sekarang anak-anaknya diambil oleh Allah. Rindu berantakan, teh hadirin. Seperti ada yang suaminya ngorok, jengkel. Tapi ketika udah meninggal, suaminya rindu korokan cenah. Jadi dinikmati saja. Izin barangkali perwakilan orang tapi ada waktu yang akan menanyakan, silakan. Dan bertepatan dengan hari ini juga nanti siang itu ada pembagian rapot mungkin ya. Pasti hasilnya berbeda-beda begitu kan. Biasanya para orang tua suka membandingkan satu sama lain begitu kan ya. Ya, janganlah, jangan dibanding-banding. Emangnya anak kita teh sama semuanya? Enggak. Dan yang paling penting kan dua. Satu, jadi bersih hati. Yang kedua, jadi amal. Kecerdasan Allah yang membagi-bagikan. IQ itu pekerjaan Allah. Ada yang dibikin 100, 110, 120. Tapi itu baru cobaan, ya. Ada yang dimudahkan belajar, ada yang sulit, gak apa-apa. Itu tidak identik dengan kehebatan seseorang. Kehebatan itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantaramu di sisi Allah, yang paling takwa. Yang paling takwa itu gimana? Yang paling percaya ke Allah, yakin, dan paling bersih hatinya, serta banyak amalnya. Dah, gak apa-apa. Nilai gak bagus semua juga gak apa-apa. Yang penting mah anaknya jadi anak baik, baik hati, tidak merugikan orang lain. Ya. Yeah. Baik, ada yang akan bertanya, bisa langsung saja Ibu dibuka dibuka video dan juga mic-nya silakan. Ibu Hidayatnya Nasib Jafira terlebih dahulu sudah dibuka mic-nya, silakan Bu. Video kan silakan. Saya Siti Meseta, saya pula dari Indah Jakarta, SMA Azkia, 12 IPS. Ya, jadi yang tadi dikutip sama A. Agin itu yang paling mulia di antara saya itu. Ya, halo. Yang paling yang paling mulia di antara manusia itu yang paling bertakwa. Ya. Apa kemarin ada laporan dari wali kelas Inas gitu ya, Inas nilainya bahasa Inggris dan geologi turun gitu. Ya sedih gitu ya, kan ini saya menemani Inas belajar di rumah gitu ya, saya melihat bagaimana dia mengikuti ya, setiap gitu, tapi ternyata ya mungkin jadi ya kita terima, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Melita sebagai wali kelasnya, Ustazah Arif Ria. Halo Ria, yang santriwati di langsung Bu sama Bang saya apa saya tapi ngerisik nggak tidak menuntut gitu, tidak ya, mohon maaf Pak, sinyal di ininya kurang begitu baik di saya, mohon maaf jadi di SMA Azra itu Mas Kay ini kan ini tuh dari beasiswa gitu kan dia masuk alhamdulillah dengan berbentuk dengan itu tapi kita udah 10 bulan nih di rumah gitu biasanya kan kalau di beasiswa ada biaya gitu ya. Nah itu beasiswa itu ada ya, tapi kita alhamdulillah di sini merasa kalau kita selalu apa menyediakan makanan dan memang saya sebagai orang tua menyediakan lah ya untuk segala kebutuhan anak-anaknya. Tapi saya itu gimana itu ya masalah itu jadi karena kan perjanjian awalnya itu beasiswa gitu. Baik, jadi baik. Untuk alhamdulillah untuk pulsa terima kasih kirim setiap bulan. Ya mungkin cukup itu aja. Oh ya terima kasih juga untuk saja semua kita kiriman. Apa tanggapannya sangat sangat baik gitu untuk masukan saya. Terutama untuk Agim, nasihat Agim, cukup sekian. Ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bu. Halo. Ini ada. Ini sinyal dari saya atau mohon maaf suara ayam kuning luarnya. Halo. Sayang sekali ini waktunya, silakan dimaksimalkan. Menyimak. Kalau yang saya tangkap, halo Pak Bagja. Iya Pak Dokter, jelas suara dari ya. Pak Dokter. Ya. Jelas ya, dari saya jelas ya. Jelas. Kalau kalau nggak salah tangkap ya, karena di saya juga putus-putus, nggak jelas juga. Jadi pertanyaannya beliau terkait dengan biaya beasiswa yang di Serua ya, betul ya? Betul. Nah, tentu saja Bu, yang ditagihkan oleh pendidikan untuk beasiswa itu juga kita sesuaikan sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Untuk yang makan dan oke ya, yang di Serua itu juga dari lembaga donornya, dalam hal ini DT Peduli, kita tidak tagihkan ke sana. Bukan yang dikulitin. Ya, nampaknya lanjut, Mas, yang dari A. Ya, ya Pak Bagja juga ada putus-putus di saya. Jadi gitu, Ibu. Untuk yang jadi sama dengan yang beasiswa itu juga sama. Putus-putus juga Pak Gatot ya. Oh, kita cari solusi yang lain. Nah, suara aja Bu, kasih juga ke sini ke saya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Bagja. Selanjutnya Pak Bagja. Bu Nuraini. Silakan Bu Nuraini langsung saja Bu. Kalau Ibu Nuraini belum dihubungi, silakan bisa melanjutkan. Suara bagaimana? Lanjut. Lanjut. Kalau enggak gini aja pertanyaannya ditulis. Bagja, karena cuma suara A yang jelas, tuh di sini ditulis. Sekarang yang lain nggak usah bicara, tulis, A baca sendiri, A jawab sendiri. Sok, tinggal. Kalau udah ada nanti saya balas ya. Tulis. Silakan. Tuh di sini semuanya menyebutkan suara A jelas. Mungkin baik ditulis saja karena tidak semua kadang-kadang ujiannya memang seperti ini. Kebayang nih ya anak-anak juga kalau sedang belajar suara gurunya putus-putus. Jadi Bapak Ibu sing sabar lah ya. Dah sabar itu apa sih? Gampang. Oh, sabar itu menahan diri namanya. Sabar itu mengendalikan diri. Jadi semua orang itu bermasalah karena dia tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan emosi, tidak bisa mengendalikan keinginan, tidak bisa mengendalikan perasaan. Orang-orang yang tidak bisa menahan diri biasanya yang terjadi itu nambah masalah baru. Pokoknya mah jangan emosi, weh ayeuna mah disederhanakeun mah. Jangan emosional maksudnya ya. Jangan mudah terpancing, jangan mudah tersinggung, jangan mudah celetak-celetuk, jangan mudah berkomentar, jangan mudah ngambek. Tahan ya. Jangan bikin saya emosi hadirin ya. Pokoknya mah ditahan. Tahan, makin kuat nahan, insya Allah makin bisa. Nah ini assalamualaikum AA, ini dari bagaimana sebaiknya di program indoor selama liburan ini menurut AA? Wah, program indoor, program indoor tuh bagaimana ya? Coba dibantu dijelaskan. Aa, gimana nih? Anak-anak jadi sering main HP. Bagaimana cara mengatasinya? Ya harus punya kegiatan lain juga yang menarik sehingga anak bisa dialihkan. Karena kalau tidak ada alternatif lain, cenderungannya nanti akan main terus ya HP-nya. Ini memang tidak mudah. Aa juga rasakan ya. Tetapi kita harus kreatif lah dan tidak mengenal menyerah. Jadi jangan cuma sekali-sekali aja. Usahakan aja ya. Aa. Saya terkait karakter baku anak kelas 1. Oh, karakter baku itu sebetulnya gini ya, memang ini perlu latihan kan. Tahap pertama tahu dengan mendapat informasi. Tahap yang kedua adalah paham. Paham itu dengan belajar. Dan tahap ketiga itu bisa, bisa itu dengan berlatih. Nanti tahap keempat istiqomah. Nah sekarang proses belajar mengajar itu paling tinggi derajatnya paham. Sedangkan untuk bisa berbuat sesuatu itu harus ada program latihan. Kalau tidak ada latihan kita tidak bisa. Seperti tahu kuda tapi belum tentu paham kuda. Nah sekarang belajar tentang kuda, paham tentang kuda tapi belum bisa jago kuda. Harus berlatih berkuda. Makin sering latihan makin bisa. Nah sama dengan berakhlak juga, harus banyak latihannya, latihan sabar, latihan memaafkan, latihan memberi ya. Aa, punten, biar enggak mudah marah ada doanya dan amalan yang ya. Memang orang tidak mudah marah itu kalau dia memang punya tekad untuk tidak jadi pemarah. Saya sebetulnya bawaannya sih gampang ngambek dulunya gitu ya. Tapi Aa tahu bahwa kalau saya marah tuh bukan menyelesaikan masalah, bahkan menyakiti. Ada caranya marah yang baik, marah karena Allah, di jalan Allah, nah itu baik. Tetapi kebanyakan memarah karena gak cocok dengan keinginan. Jadi ada tekad, saya tidak mau jadi pemarah. Kemudian kita pelajari apa manfaatnya marah, apa mudaratnya. Dan hampir semuanya mudarat marah itu. Bagaimana latihan? Latihan tidak mudah berkomentar, latihan untuk tidak mudah kecewa, latihan untuk kalau pas mau marah tuh tahan, tahan, jangan ngomong, jangan ngomong, jangan ngomong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahan, tahan, jangan berkomentar, jangan ngejawab, harus ada riadahnya. Jangan, jangan terpancing, jangan terpancing. Nah, itu harus ditekankan oleh diri kita. Gantinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau udah jengkel pindah dari berdiri ke duduk, duduk berbaring. Syukur kalau wudu, sholat itu lebih hebat lagi ya. Tapi kalau belum bisa minimal punya tekad tahan, tahan, tahan gitu ya. Wiridnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagja mana pada bobo ini? Ya. Memang dikatakan sulit mengajarkan kepada anak apabila anak dengan tiga karakter berbeda-beda. Benar kata harus ya, kata kuncinya sabar itu adalah menahan diri dan doa. Udah itu keluar doa. Prosesnya naik turun nanti ya. Abis wabah ini banyak orang tua yang menjadi jauh lebih matang, jauh lebih kreatif, jauh lebih dewasa, jauh lebih bijaksana, jauh lebih kuat ibadah. Nanti habis wabah ini akan begitu ya, lebih bisa menahan diri kalau punya programnya, kalau punya targetnya. Makanya ini perbaikan orang tua itu luar biasa. Jangan menuntut anak berubah, tapi menuntut diri berubah, membantu anak berubah. Ini kuncinya ya. Kalau menuntut, menuntut, nanti orang gak suka anak-anak. Tapi tuntut diri, saya harus berubah, saya harus lebih sabar, saya harus lebih ridho, saya harus lebih tenang, saya harus lebih rajin, saya harus banyak baca Quran, saya harus lebih bagus sholatnya, saya harus lebih tulus, dan saya membantu anak saya bangun, saya bantu anak saya. Jadi kita membantu, bukan menuntut. Kalau menuntut, wah jengkel nanti, marah terus ya. Yeah. Ayo, bacakan dah, Ustaz, giliran. Halo, Bagja. Ya. Ah, minum dulu ya. Madu. Ya, untuk Pak Gatot. Orang tua murid dari kelas. Pada sepi gini nih. Apakah setelah anak-anak dulu? Benar-benar tinggal saya ini. Enggak. Pak Bagja, halo? Putus-putus Pak Bagjanya. Aa. Bagaimana untuk kelas akhir yaitu kelas 12, gimana dengan pendidikan ke depannya karena untuk masalah kelulusan tanpa tatap muka ini tahun kemarin ya, angkatan kemarin banyak yang lulus tanpa tatap muka, betul tidak? Kita jalanin sajalah ya, kita mengalir saja insya Allah, kalau kita dekat dengan Allah nanti akan ada solusi terbaiknya, ikuti ajalah mengalir, yang penting mas sekarang mas selamat, tidak ada yang terkena bala dan musibah. Yang kedua, kita bisa membuat suasana baru yang membuat kita meningkat kemampuannya di rumah, kedekatan dengan Allah dan akhlak kita. Itu aja dulu. Wah, nanti gimana ya? Insya Allah, kalau orangnya ditolong Allah, jangan takut dengan masa depan kalau dekat dengan Allah ya. Allah akan ngatur nanti. Ah, capek oge baca sendiri, dijawab sendiri ya hadirin. Harusnya ada perwakilan ini. Enak Bagja nih, cuman ngebuka aja. Ini cik Pak Gatot, ya, satu lagi nih. Apakah rencana anak-anak untuk belajar online di Januari nanti jadi dilakukan? Bagaimana dalam situasi seperti ini, tadinya berharap di DT anak bisa hafiz, sedang di rumah terbatas karena orang tua kerja. Jadi hasil rapot amalan minim, ya benar begitu ya. Caranya adalah kita nih para orang tua sekarang digeder aja. Baca Qur'annya diperbanyak. Mudah-mudahan nanti aura-aura baca Quran orang tua dalam segala keterbatasan ini memancar dan Allah suka melihat kita banyak baca Quran, nanti anak-anak dibalikan hatinya oleh Allah, bisa senang baca Quran lebih banyak lagi. Hanya Allah yang ngebulak-balik hati ya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan perbedaan pendapat dengan anak, karena saya, anak saya yakin sekali bahwa pandemi ini tidak berbahaya dan selalu ingin menghadiri majelis talabul ilmi. Cari jalan tengahnya ya, cari bukti-bukti yang membuat anak paham. Kalaupun harus ke talabul ilmi, berikan rambu-rambu yang jelas yang bisa dimengerti anak, sehingga anak-anak kalaupun terpaksa harus datang, benar-benar aman datangnya ya. Jangan emosi aja kalau beda pendapat itu ya, karena kalau emosi kecenderungannya kita nyerang, dan yang diserang itu kecenderungannya bela diri atau mempertahankan diri. Setuju dengan diadakan acara khusus antara A dan anak-anak ya, boleh itu, sebab ada orang tua teh bawaannya suka beda ya, lihat wajah orang tua jadi kurang fokus ke anak. Kalau anak-anak masuk Januari, saya sebagai orang tua nggak tenang. Yo, bapak ibu pasti nggak akan tenang, dan saya lebih nggak tenang lagi, ribuan lain ya. Saya harus tanggung jawab dunia akhirat ya. Tapi kalau anak-anak belum masuk, bukan karena perasaan saya, tapi kan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang aslinya jauh lebih bahaya, jauh lebih banyak mudaratnya dibanding dengan manfaat yang akan didapat. Alhamdulillah. Subhanallah, saya wali murid Lenvin kelas 12. Kami diuji Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah lebih sayang kepada akhirnya Lenvin. Mohon diberi petunjuk bagaimana menerima dan anak-anak lebih ikhlas demikian. Ujian ini membuat kami kehilangan orang yang kami sayangi. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ya memang pasti berat, tetapi kita harus yakin bahwa tidak ada satupun ma'asobba min musibatin illa bi'iznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Adapun orang yang meninggal pasti bukan karena COVID. Orang yang meninggal itu cuma satu sebabnya, yaitu sudah saatnya pulang ya. Karena setiap orang ada ajalnya, dan orang akan meninggal pada waktu yang ditetapkan Allah, di tempat yang ditentukan Allah, dengan cara yang dikehendaki Allah. Jadi orang bukan meninggal karena COVID, tetapi karena sudah waktunya. Mau kena COVID atau tidak, kalau sudah waktunya pasti meninggal. Begitulah ya, kita tahu ini berat, tetapi ya harus diterima. Makin terima, faman rodia falahu ridho, Allah pun ridho. Terima kasih Pak Bagja. Ya. Ada katanya alhamdulillah. Bisa ini masih ada pertanyaan. Oh, ini anak tidak mau sholat di masjid karena di masjid lingkungan masih banyak tidak pakai. Oh, kalau bahaya jangan paksakan ke masjid. Apakah belajar offline Januari belum jadi dilaksanakan? Walaupun persiapan kita 90%, tetapi keadaan itu menjadi semakin berbahaya ya. Di Bandung aja hari kemarin 1.600 udah rekor tuh ya. Di Indonesia paling tinggi Bandung, rumah sakit sudah penuh. Jadi kalau dipaksakan masuk, betul-betul menjadi sangat berbahaya bagi anak-anak. Kalau anak-anak kena, lebih sulit lagi diobati. Karena pasti akan dikarantina di pesantren, na'udzubillah. Dan itu pun tenaga medis kurang. Kalaupun berat dibawa ke rumah sakit, tidak ada yang bisa nampung lagi. Karena udah penuh. Jadi Januari itu resiko menjadi sangat tinggi. Waktu pooling dulu masih 2.000, sekarang sudah 7.000-an. 3 kali lipat lebih bahayanya sekarang ini. Jadi berbahaya sekali ya. Nanti ibu bapak akan stres kalau anaknya disekolahkan dalam keadaan situasi begini. Ya, acara parenting untuk anak penting sekali ya, karena kalau tidak orang tua dan anak, orang tua dengan ilmu yang terbatas nanti bisanya cuma marah karena nggak ada lagi stok solusi yang ada dalam pikirannya selain marah-marah. Maaf hadirin, masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duh ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, engkau beri kami hidup, engkau beri kami umur, engkau berikan kepada kami kesehatan. Alhamdulillah engkau cukupi rezeki kami, engkau karuniakan rezeki yang berlebih, berlimpah setiap saat, walaupun kami jarang mensyukurinya. Engkau berikan anak-anak dikala sebagian tidak punya anak. Engkau bimbing anak kami masih bisa belajar agama dikala sebagian besar anak-anak tidak pernah mengenal agama dengan benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami ya Allah jadi orang tua yang amanah, jadi orang tua yang dapat jadi contoh kebaikan. Ampun ya Allah, kami belum bisa menjadi contoh yang baik, kami belum mengurus dengan benar. Ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami menjadi rusak karena kelalaian kami. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Karuniakan akhlakul karimah, hatinya bersih. Ya Allah, sehatkan lahir batin. Cerdaskan akal pikirannya, ya Allah. Jauhkan dari yang haram, jauhkan dari kejahatan makhluk. Lindungi dari wabah, fitnah, musibah. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Ampuni, sayangi guru-guru kami. Ampuni siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Ya Allah, angkat wabah ini. Ya Allah, angkat wabah ini. gantikan dengan nikmat iman, nikmat amal soleh. Jadikan ya Allah ujian ini benar-benar terbuka hikmahnya. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Jangan salah menyikapi rapot anak ya, positif terus. Tugas kita bukan menghakimi, bukan menuntut, tetapi membantu menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di medsos saya. Terima kasih atas kepercayaannya ke Darut Tauhid. Anak-anak, adik-adikku sekalian, thank you, thank you. It's time to say goodbye. I love you all, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, jelas apa yang disampaikan oleh AA, ilmu dan juga mudah-mudahan manfaat di pertemuan ini. Dan terima kasih kepada seluruh para orang tua dan juga dari yayasan Pak Haji Gatot, terima kasih. Dan juga tadi Ibu Wiwi, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan program berikutnya kita bisa bersilaturahim lagi, para orang tua semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan, gangguan teknis yang tidak bisa kami kendalikan. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmatnya kegiatan ini. Saya tentunya atas nama yang bertugas, Kang Bagja dan Nima Gribi, mohon maaf kita akan bertemu lagi di kesempatan yang berbeda tentunya Bu ya, di tahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan hasil terbaik didapatkan oleh Ibu Bapak, tentunya juga insya Allah. Terima kasih, mari kita tutup pertemuan ini, ucapkan hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.